Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَنَهُ الدِّينُ Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk hadir di tempat ini, di rumah ini. Barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah membarokahinya dan membarokahi orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibat sa'ilin. Tentunya dalam rangka apa yang biasa kita lakukan, yaitu mengadakan majlisul ilm, mempelajari dinil Islam bil adillah, agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, yang biasa kita laksanakan pada malam Ahad, untuk pekan ini dimajukan pada malam Sabtu. Khalafiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan Kitabul Jami dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih pada bab tarhib min masawil akhlak. Bab larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Kita masuk pada hadis yang ke-1510. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, pada apa-apa yang beliau meriwayatkan dari Rabbnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada apa-apa yang beliau meriwayatkan dari Rabbnya. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikannya diharamkan di antara kalian. Ini menjadikan perbuatan zalim diharamkan di antara kalian. Fala tazalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Maka jangan kalian saling menzalimi. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini itu potongan hadis yang panjang. Hadis ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, itu hadis potongan yang cukup panjang. Di antara lanjutannya atau lanjutan hadis ini adalah, catat dulu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum dhallun illa man hadaituhu, wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu sesat kecuali orang yang aku beri hidayah dia. Semua kalian sesat kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Agak panjang kalau bahasa Indonesianya nih. Saya harapnya dikit, tapi mengartikan bahasa Indonesia agak panjang. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum. Semua kalian dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku beri makan dia. Semua kalian dalam keadaan lapar kecuali orang yang engkau beri makan dia. Maka mintalah makan kepadaku. Saya ulangi. Seluruh kalian lapar kecuali orang yang aku beri makan dia. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi kalian makan. Ya ibadi, sudah. Wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu, semua kalian telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian dia. Kullukum 'arin illa man kasautuhu, semua kalian itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian dia. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Ini kalau bahasa Arab ini sudah sangat lambat. Nah, kalau yang sudah bisa bahasa Arab, cepat nulisnya. Ini kalau nulis bahasa Indonesianya panjang. Ini kalau apa tuh, kita mendengarkan ceramah para masyayikh yang diterjemahkan itu yang lebih lama terjemahannya daripada Arabnya. Lebih lama terjemahannya. Nah, bahasa Arab pendek, terjemahannya panjang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi cuma dua kata, tiga kata. Naam. Cuma pakai huruf saja. Naam. Innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Afan, beliau. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam atau malam dan siang. Sesungguhnya kalian berbuat dosa kesalahan malam dan siang. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Sementara aku kata Allah mengampuni seluruh dosa. Sementara aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka ampunilah aku. Niscaya apa, mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengampuni kalian. Berikutnya kata Allah, cukup panjang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Sesungguhnya kalian tidak akan sampai memadaratkan aku. Sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberikan kemadaratan kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan sampai untuk memberikan kemanfaatan kepadaku. Kalian tidak akan sampai bisa memadaratkan aku, dan kalian tidak akan sampai bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum. Seandainya orang yang dahulu kalian dan yang terakhir kalian. Seandainya orang yang dahulu kalian dan yang terakhir kalian. Wa insakum wa jinnakum, dan jenis manusia kalian dan jin kalian. Yang awal sampai yang akhir, jenis manusia dan juga jenis jin. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka berada di atas hati seorang yang paling bertakwa di antara kalian. Mereka berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya semua orang di muka bumi ini bertakwa semuanya. Ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Enggak ada yang fajir, enggak ada yang jahat, semuanya bertakwa. Kata Allah tabaraka wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hal tersebut tidak mampu menambah kekuasaanku sedikit pun. Hal tersebut tidak mampu menambah pada kerajaanku sedikit pun. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya orang yang dahulu kalian dan yang terakhir kalian, Seandainya orang yang terdahulu kalian dan yang terakhir kalian, wa insakum wa jinnakum, jenis manusia kalian dan jin kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, mereka di atas hati orang yang paling jahat di antara kalian. Mereka berada di atas hati orang yang paling jahat di antara kalian. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hal tersebut tidaklah mengurangi dari kerajaanku sedikit-sedikit pun. Kerajaanku atau kekuasaanku sedikit-sedikit pun. Dikit lagi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama kalian dan yang terakhir kalian dan juga manusia dan juga jinnya kalian, sama kayak tadi, kamu fi sa'idin wahidin, semuanya berdiri di suatu tempat, tanah lapang, di suatu tempat. Fasa'aluni, kemudian semuanya meminta kepadaku, dari orang pertama, dahulu, dan juga yang sampai yang terakhir, jenis jin dan juga jenis manusia berkumpul di suatu tempat. Kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi. Kemudian aku beri masing-masing orang permintaannya. Semua orang minta. Naam, kemudian aku beri permintaan mereka masing-masing. Lalu aku berikan setiap orang permintaannya. Mana koso zalika mimma indi. Hal tersebut tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku. Illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kecuali sebagaimana apa yang dikurangi oleh jarum, kecuali sebagaimana apa yang dikurangi oleh jarum, idza udkhilal bahr, ketika dimasukkan ke lautan. Tidak pengaruh dengan lautan. Nah, jarum dimasukkan ke lautan itu sama sekali tidak apa mengurangi kadarlah lautan. Begitulah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian itu semuanya tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Hanya saja dia adalah amalan-amalan kalian. Hanya saja dia adalah amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum, yang aku hitung, yang aku menghitungnya untuk kalian. Hanya saja dia adalah amalan-amalan kalian yang aku menghitungnya untuk kalian. Humma uwaf fikum iyaha. Kemudian aku cukupkan dia untuk kalian. Kemudian aku mencukupkannya untuk kalian. Itu adalah amalan-amalan kalian yang aku hitung. Kemudian apa? Aku cukupkan pahalanya untuk kalian. Maksudnya bukan karena Allah butuh kepada kita semua. Semuanya. Apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan dari pahala, dari amalan-amalan, ibadah-ibadah itu untuk manfaat kita sendiri. Allah cuma menghitungnya. Menghitung, kemudian apa? Allah cukupkan untuk kalian. Maka oleh karena itulah Rasul menyatakan faman wajada khairan, yang terakhir, faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka dia hendaknya memuji Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka jangan dia mencela siapapun kecuali dia cela dirinya sendiri. Saya ulangi, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali hanyalah dirinya sendiri yang dia cela. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini naam sangat banyak faedah naam yang bisa kita ambil. Yang pertama, ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah, dari kalimat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal, dari kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang beliau meriwayatkannya dari Rabb-Rabb-nya azza wajal. Ini namanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sisi para ulama dinamakan dengan al-haditsul qudsi. Di sisi para ulama dinamakan dengan al-haditsul qudsi. Maknanya adalah kullu ma, yang dimaksud dengan al-haditsul qudsi adalah kullu ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wajal. Semua apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya azza wajal. Semua apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabb-nya, dari Allah azza wajal. Sehingga ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, al haditsul qudsi itu adalah firman Allah. Firman Allah azza wajal. Al haditsul qudsi itu adalah firman Allah azza wajal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang dia meriwayatkan dari Rabb-nya azza wajal, bahwasanya Allah taala berfirman. Berfirman. Ini namanya sighat hadis qudsi. Naam, yaitu kalimat pada apa-apa yang beliau meriwayatkannya dari Allah, dari Rabb-nya azza wajal. Sehingga al haditsul qudsi itu adalah firman Allah tabaraka wa taala. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dibahas oleh para ulama tentang apa kalau begitu perbedaan antara Al-Quran dengan Al-Hadithul Qudsi. Karena dia sama-sama firman Allah Azza wa Jal. Ini sedikit berbicara hadis. Nah, karena dia sama-sama firman Allah, Al-Quran jelas firman Allah Azza wa Jal. Al-Hadithul Qudsi jelas juga Rasul mengatakan dari Rabbnya Azza wa Jal Allah Ta'ala berfirman. Juga ucapan Allah Azza wa Jal. Apa perbedaannya ya khairul fidin rahimani wa rahimakumullah? Kalau persamaannya dia adalah apa? Firman, sama-sama firman, firman Allah. Nah, walaupun di situ juga ada perbedaan di kalangan para ulama, dia itu firman Allah itu secara lafzon wa maknan, secara lafaz dan juga makna. Hadis kursi itu. Nah, kalau Al-Qur'an kan secara lafaz dan makna. Memang firman Allah. Nah, kalau Al-Hadithul Qudsi, sebagian mengatakan adalah bahwasanya dia adalah tidak demikian. Di antaranya para ulama menyatakan bahwasanya lafadznya itu lafadz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya dari Allah Azza wa Jal, lafadznya adalah lafadz dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan lafaz dan maknanya dari Allah. Yang lain berpendapat bahwasanya apa? Maknanya dari Allah, lafaznya, lafaznya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, itu perbedaan di kalangan para ulama. Nah, kemudian perbedaan antara, kalau kita katakan tadi adalah dia adalah firman Allah Azza wa Jal, apa perbedaan Al-Quran dengan Al-Hadithul Qudsi? Di antara perbedaannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau Al-Quran, yang pertama, perbedaan antara Al-Quran dengan Al-Hadithul Qudsi. Nah, kalau Al-Quran itu mu'jaz. Mu'jaz namanya. Mim, Ain, Jim, Zai. Mu'jaz. Atau i'jaz. Maknanya, membacanya itu sesuai dengan tajwid. Kalau Al-Quran, itu membacanya sesuai dengan tajwid. Kemudian di apa, diperbagus suaranya, diperbagus suaranya, diindahkan suaranya. Sementara Al-Hadithul Qudsi tidak harus sesuai dengan tajwid, dalam artian seperti hukum kalau hurufnya jelas ya, kalau hurufnya ya sudah semuanya. Seharusnya apa? Al-Quran, hadis, kalamnya para ulama, yang namanya bahasa Arab, itu hurufnya sudah jelas. Cuma kitanya saja yang apa? Kurang bisa membedakan kadang huruf-hurufnya. Tapi yang dimaksud adalah tajwid yang lainnya. Seperti apa? Hukum ikhfa, hukum idgham. Kalau Al-Quran diterapkan itu. Tetapi kalau hadis kursiri, tidak. Begitu juga Al-Quran, makna al-i'jaz adalah Al-Quran itu kalau melafadkannya dilakukan. Apa? Diindahkan. Diindahkan. Ya khairul fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apa? Laisa minna man lam yatawanna bil-Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengindahkan, membaguskan, melakukan bacaan Al-Quran. Nah, sementara Al-Hadithul Qudsi tidak dilakukan. Tidak mengatakan ya ibadi inni haramtu dan seterusnya. Paham enggak? Begitu juga apa? Hukum-hukum secara tajwidnya juga tidak seperti itu. Kalau hukum secara tajwid seperti ini itu namanya didengungkan ini, gitu kan? Nah, hadis tidak. Hadis sih tidak. Itu namanya kalau Al-Qur'an itu ijaz, mu'jaz. Itu sesuai dengan tajwid, diindahkan membacanya, dilakukan. Kalau hadis qudsi tidak, padahal dia juga firman Allah. Jadi paham ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya Al-Qur'an dengan hadis qudsi, Al-Qur'an itu kita beribadah dengan membacanya, beribadah kepada Allah semata-mata dengan membacanya. Kalau Al-Qur'an, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan membacanya. Dalam artian, kalau Al-Qur'anul Karim itu setiap huruf yang dibaca itu bernilai satu pahala atau 10 kebaikan. Nah, bernilai satu kebaikan, sementara satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Itu Al-Qur'an. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Wala aqulu, dan kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga membaca alif lam mim itu sudah membaca sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, sementara hadis qudsi itu tidak ada. Tidak ada. Kita membaca hadis ini berarti kita membaca setiap satu huruf hadis qudsi itu mendapatkan satu pahala 10 kali lipatnya. Tidak ada nilai yang demikian. Padahal dia juga firman Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara perbedaan al-hadisul qudsi dengan Al-Qur'an, naam, kalau Al-Qur'an itu dibaca di dalam salat. Kalau Al-Qur'an itu tusra'u qira'atuhu fi shalah, disyariatkan untuk membacanya di dalam salat. Bahkan di antara bacaan salat itu ada yang enggak sah salat kalau tidak membaca Al-Qur'an seperti surah Al-Fatihah. Berbeda dengan al-hadisul qudsi, tidak dibaca di dalam salat, padahal dia firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibaca di dalam salat. Ini yang ke berapa? Yang ketiga, yang keempat. Naam. Anna al-Qur'an la tajuzu qira'atuhu bil ma'na bi ijma'il muslimin. Al-Qur'an itu tidak boleh membacanya secara makna dengan kesepakatan kaum muslimin. Sementara hadis qudsi itu walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, naam, itu boleh untuk membawakannya secara makna. Maksud makna di sini apa? Bukan arti ya. Maksud makna di sini, jadi lafadznya ini, jadi kita bisa ngarang-ngarang, nyimpang kan, yang penting maknanya sama. Paham enggak maksudnya? Ini kita ketika membaca hadis kan, kita membaca hadis kan terkadang kita enggak pas lafadznya dengan hadis tersebut. Kalau hadis boleh. Kalau Al-Qur'an enggak boleh. Nah, lupa. Nah, tidak boleh secara makna lebih kurang. Lah, ada Al-Quran secara makna lebih kurang demikian. Kalau hadis itu diperboleh, hadis qudsi diperbolehkan secara makna. Ini maksud secara makna bukan arti ya. Paham maksudnya? Bukan terjemah yang anda maksud. Nah, yang artinya itu lain lagi urusannya. Itu namanya memang bukan baca Al-Quran, bukan baca hadis. Artinya yang dimaksud adalah membaca Al-Quran secara makna. Ya, lebih kurang lafadznya demikian. Lah, enggak ada lebih kurang lafadznya demikian. Kalau salah ya salah. Nah, keliru. Kalau hadis qudsi boleh. Nah, agak lupa-lupa. Tapi kan kalau orang yang enggak bisa bahasa Arab kan makna kemana pun enggak bisa juga. Ya, orang yang pintar yang apa bisa bahasa Arab dia bisa lupa lafadz ini. Dia dibawakan dengan yang lainnya yang semakna. Naam. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Bahasa gampangnya apa? Kayak bahasa Arab itu kan duduk, banyak bahasa Arabnya kan. Jalasa duduk, kok ada duduk juga. Nah, lafadznya mungkin apa jalasa. Tapi kita lupa. Wah, duduk ini. Kita sebutkan kok ada. Itu boleh. Yang penting tidak merubah makna. Maknanya duduk. Itu namanya apa? Hadis. Terus hadis qudsi dan juga hadis yang lainnya itu boleh dibawakan secara makna. Adapun Al-Quran tidak boleh. Nah, ini jangan nyebutkan lebih kurang secara makna. Jangan. Salah ya salah. Nah, kekeliruan, kesalahan, lupa yang terjadi pada orang-orangnya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya. Cukup banyak perbedaannya. Hadis qudsi atau Al-Quran itu terjaga dari sisi Allah Azza wa Jal. Nah, Al-Quran itu terjaga dari sisi Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr dari ayat yang ke-9. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Adapun al-hadithul kursi, 6, itu sama dengan hadis-hadis yang lainnya. 6, terkadang dia sahih, terkadang dia tidak sahih. Sebagaimana hadis, dia terkadang sahih, terkadang tidak sahih. Bahkan kalau Al-Quran, itu pada tingkatan apa? Mutawatir yang tidak boleh diingkari satu huruf pun. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan di antara yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Haimin rahimahullahu taala. Naam, Al-Qur'an itu terjaga, adapun hadis al-qudsiyah al-ahadithul qudsiyah itu tidak. Bi khilafi dzalika fa fiha sahih wal hasan. Naam. Dan terkadang dinisbahkan kepadanya apa yang dhaif. Ini khilafidin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perbedaan antara Al-Quran dengan Al-Hadithul Kursi. Begitu juga pada permasalahan yang dikhilafkan tentang Al-Quran. Seperti Al-Quran itu khilaf. Apakah harus ketika membaca itu berwudu, suci atau tidak. Al-Quran itu ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ketika membaca mushaf, menyentuhnya apakah harus di atas suci atau tidak. Ada khilaf kalau Al-Quran. Tapi kalau Al-Hadithul Kursi, itu tidak mengapa untuk tidak bersuci. Begitu juga tentang membaca Al-Quran bagi orang-orang yang junub. Tentang membaca Al-Quran bagi orang-orang yang junub. Alah khilaf di kalangan para ulama, apakah boleh orang yang junub membaca Al-Quran atau tidak. Naam, tetapi kalau al-hadithul qudsi, walaupun dia firman Allah tabaraka wa ta'ala, boleh orang yang junub untuk membacanya. Adapun orang yang membaca Al-Quran, sebagian berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran. Naam, kalau orang yang haid, gimana? Mas Agus, sama. Nah, orang yang haid itu wallahu taala alam bisawab, diperbolehkan. Nah, diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, bahkan juga memegang Al-Qur'an diperbolehkan, pendapat yang sahih. Adapun yang junub itu yang sahih tidak diperbolehkan. Saya paham ya? Yang haid itu diperbolehkan, sedangkan yang junub, yang sahih adalah tidak diperbolehkan. Ini yang kita pegang ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kok demikian? Dikarenakan kalau haid itu lama, berat dia. Kalau haid apa alasannya ya? Alasannya kalau haid itu kan lama, 6 hari biasanya. 6 hari ataupun 7 hari. Lama. Dan kalau ketika dia tidak membuka Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an dalam waktu yang demikian, itu akan banyak terlupakan. Bisa dipaham ya? Kalau junub lama atau sebentar? Hah? Junub. Lama sebentar. Ya kan bisa sebentar. Masuk berhari-hari junub. Ya mungkin kok berhari junub. Kadang-kadang apa paling misal pagi belum sempat ya, mungkin sempat ke gelombang. Ya habis itu kan mau zuhur ya harus mandi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu enggak terlalu lama untuk bisa membaca Al-Qur'an kembali. Al-muhim itu yang disebutkan oleh para ulama. Adapun hadis qudsi tidak mengapa. Ini disebutkan oleh Syafi'in rahimahullah di dalam syarah hadis ini sebagaimana dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Nawawi rahimahullah yang disyarah oleh Syafi'in rahimahullahu taala. Khalafiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara faedah dari hadis ini adalah diharamkannya perbuatan zalim. Ini yang berkaitan dengan bab terlebih dahulu adalah diharamkannya perbuatan zalim. Diharamkannya perbuatan zalim. Allah mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, maka jangan kalian saling menzalimi. Zalim di sini khonafidin rahimani wa rahimakumullah mencakup 6. Sebagaimana yang kita sebutkan zalim itu ada 3, itu perbuatan zalim yang masuk pada tingkatan kesyirikan yang paling besar, inna syirka la zulmun azim. Kemudian yang kedua, seseorang menzalimi dirinya sendiri yaitu dengan dia berbuat dosa dan kemaksiatan. Seorang yang tidak sholat, seorang yang berbuat judi, 6, dan dosa-dosa yang lainnya, pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Zulmun insan nafsah, seorang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, zulmul insan ghairahu, seseorang menzalimi orang lain. Nah, semua jenis kezaliman itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Cuma di dalam hadis ini itu yang nampak yang terlarang dalam hadis ini adalah menzalimi orang lain. Lafadznya tazalamu. Tazalamu itu wazan tafa'ala. Tafa'ala, wazan tafa'ala itu menunjukkan saling. Ya, maknanya saling. Dalam pelajaran tasrif, wazan tafa'ala itu biasanya menunjukkan saling. Jangan kalian saling menzalimi. Sehingga jenis zalim nomor berapa? Nomor 3. Kalau dikatakan jangan kalian saling menzalimi. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang lainnya dari hadis ini adalah selain diharamkan berbuat zalim, yang berikutnya adalah annal insan dhallun illa man hadallah. Sesungguhnya manusia itu sesat kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Innal insan dhallun illa man hadallah. Seorang itu, manusia itu asalnya sesat ataupun sesat kecuali orang yang Allah beri hidayah. Maka oleh karena itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau rahimahullah, antas alallaha alhidayata daiman hatta la tadil. Hendaknya engkau selalu meminta hidayah kepada Allah supaya engkau tidak tersesat. Karena hidayah itu bukan di tangan seseorang. Bukan di tangan orang dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya mendapatkan hidayah. Tetapi hidayah itu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Innakum dhallun, sesungguhnya kalian, kullukum dhallun, semua kalian itu sesat kecuali orang yang aku beri hidayah kepada dia. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Maka oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membimbingkan kepada kita untuk senantiasa meminta hidayah. Padahal, beliau sendiri tentunya tidak diragukan beliau berada di atas hidayah. Tetapi karena memang al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, hati-hati para hamba itu di antara dua jari-jemari ar-Rahman, yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-baliknya sekehendak dia. Maka senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah. Maka oleh karena itulah doa yang selalu kita panjatkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam sholat kita, bahkan termasuk ayat dari surat yang wajib bahkan rukun di dalam sholat selalu kita baca adalah permintaan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Meminta hidayah beliau padahal beliau seorang nabi. Maka tentunya apalagi kita. Banyak orang-orang yang dulu di atas hidayah ternyata disimpangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyimpang dari hidayah. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini pula menunjukkan, Alla tutlabul hidayah illa minallah. Hidayah itu tidak diminta kecuali hanya kepada Allah. Alla tutlaba al hidayah illa minallah. Hidayah itu tidak diminta kecuali hanya kepada Allah. Walaupun tentunya yang dimaksud, yang harus hidayah itu diminta kepada Allah, itu sering kita sampaikan, al-hidayatut taufiq. Hidayah yang harus diminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu adalah al-hidayatut taufiq. Sering kita sampaikan, al-hidayah ada dua, ada hidayatut taufiq, ada hidayatul irsyadi wal bayan. Hidayah petunjuk berupa penjelasan dan juga bimbingan. Kalau yang itu boleh kita meminta kepada seorang ustaz, tolong bimbing saya, beri petunjuk kepada saya. Diperbolehkan. Tetapi minta hidayah dalam artian hidayah taufik hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang berusaha untuk mencari hidayah, meniti jalan-jalan hidayah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Karena khanafidin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan betapa benar-benar hidayah itu di tangan Allah azza wa jal, ketika kita melihat bagaimana sejarah para nabi, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika melihat orang-orang yang langsung didakwahi oleh para para nabi. Nah, kalau kita ini kan yang berdakwah itu kan banyak kekurangannya. Banyak kekurangnya di sana sini, ilmunya kurang, cara menjelaskannya kurang, mungkin adab dan juga akhlaknya kurang di dalam berdakwah, dan sekian kekurangan-kekurangan pada kita. Nah, para nabi ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau muncul kekurangan itu langsung ditegur oleh Allah tabaraka wa taala. Adabnya sangat baik, semangatnya jauh kita dibandingkan dengan para nabi. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya lailan wa nahara. Nah, aku wahai ya Allah berdakwah kepada mereka siang dan malam. Luar biasa, siang dan malam. Enggak kurang-kurang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata yang langsung didakwahi oleh para nabi itu tidak mendapatkan hidayah. Nah, Nabi Nuh ayahnya ataupun apa anaknya itu tidak beriman. Tidak beriman kepada beliau. Begitu juga Nabi Ibrahim ayahnya tidak beriman kepadanya. Begitu juga Nabi Lut istrinya tidak beriman kepadanya. Nah, begitu juga kalau kita lihat yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat banyak orang yang menolak dakwah beliau, bahkan orang-orang terdekat beliau, teman-teman dekat beliau, dan juga orang yang bahkan melindungi beliau semacam Abu Thalib. Punya hubungan kekeluargaan dengan beliau, beliau tidak mampu memberikan hidayah kepada mereka. Ini menunjukkan benar-benar hidayah taufik di tangan Allah tabaraka wa taala. Sementara kita alhamdulillah semoga Allah mengokohkan kita di atas hidayah sampai meninggal dunia. Nah, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah jauh jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita masih beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan benar-benar hidayah itu di tangan Allah tabaraka wa taala. Mintalah hidayah kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwanu fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, yang berikutnya anna al-ibadah fil asli jia. Sesungguhnya para hamba itu pada asalnya itu lapar. Nah, manusia pada asalnya itulah lapar. Naam. Di annahum la yamlikuna ay yakhluqu ma tahya bihil ajdad. Dikarenakan mereka, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, tidak mampu untuk menciptakan apa-apa yang dengannya jasad itu hidup. Naam. Ulangi, kata beliau, sesungguhnya asal para hamba itu adalah lapar. Dikarenakan mereka tidak mampu untuk menciptakan apa-apa yang menyebabkan jasad itu hidup. Yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jal. Nah, kita kan berusaha bekerja, berdagang, bertani, bisnis. Nah, keahlian ini, keahlian itu. Nah, dalam rangka mencari apa? Duit, misalnya taruhlah. Dalam cara mencari duit, duit tersebut, uang tersebut dipergunakan untuk makan. Nah, makanan kita itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah, kalau di Indonesia ini makanan pokoknya adalah nasi. Nah, maksudnya manusia itu enggak ada yang bisa menciptakan apa? Nasi tersebut. Tidak ada yang bisa menciptakan beras manusia itu, tidak ada yang bisa menciptakan padi manusia. Yang menjadikan padi itu tumbuh berkembang tidak lain adalah Allah tabaraka wa taala. Sehingga benar-benar menunjukkan kepada kita, kita itu sebenarnya orangnya lapar, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kecuali orang-orang yang diberi makan oleh Allah tabaraka wa taala. Kecuali orang-orang yang diberi makan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan memang kita tidak mampu menciptakan apa yang mau kita makan. Nah, kita ini kan membeli. Ya kalau seandainya padi-padi itu tidak ada yang panen, ya kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, gagal. Kita pun mau membeli, tidak bisa. Jadi paham maksudnya? Maka ini kembali kepada ayat yang sering kita baca dalam surah apa? Al-Waqi'ah. Afara'aitum ma tahrudun. Tidakkah kalian melihat apa yang kalian apa? Tanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Seandainya kami menghendaki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami jadikan tanaman-tanaman itu kering. Seandainya kami jadikan, kami kehendaki, law nasha' laja'alnahu hutaman. Kami jadikan tanaman-tanaman yang kalian tanam itu kering, enggak tumbuh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhaltum tafakkahun, maka kalian tercengang. Sudah capek-capek nanam sekian hektar, tahu-tahu apa? Enggak tumbuh, kering. Kalian tercengang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia cuma bisa menanam yang sudah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian tumbuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan. Berarti benar-benar kita ini, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, lapar, butuh yang memberi makan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nam kepada kita semuanya zikir setelah makan. Yang zikir tersebut bisnis, bahkan yang memberi makan kita adalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki kepadaku dengan makanan ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa daya dan upaya ataupun kekuatan dariku. Luar biasa. Zikir ini penyandaran nam kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka adab ataupun perkara yang harus diperhatikan, apakah kita ini rutin membaca zikir ini setelah makan atau tidak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Seringnya kebanyakan manusia dibikin oleh syaitan lupa dengan apa? Zikir-zikir ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangankan orang yang belum belajar, kita-kita yang telah belajar ini terkadang lalai berzikir seperti ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya, begitu juga apa? Minuman yang kita minum itu semuanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana juga dalam surah Al-Waqi'ah. Tidakkah kalian melihat air yang kalian minum, apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Kata Allah, seandainya kami menghendaki kami jadikan air itu asin, maka kenapa, kata Allah, kalian tidak bersyukur kepadaku, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Berikutnya kata-kata istat'imuni, masih masalah makan. Kalian itu, kata Allah, lapar kecuali orang yang aku beri makan dia. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meminta makan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup dua perkara. Mencakup dua perkara. Yang pertama, su'alullahi azza wa jal at-ta'am. Meminta makanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Meminta makan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, istat'imuni, itu mencakup dua perkara. Yang pertama, memang minta, berdoa kepada Allah meminta makanan. Yang kedua mencakup yasmul as-sa'ya fir rizqi wa btiwa'i fadlillahi azza wajal. Berusaha mencari rizki dan mencari keutamaan Allah azza wajal. Nah, mencakup apa? Berusaha untuk mencari rizki dan mencari keutamaan dari Allah azza wajal. Ini juga itu masuk pada apa? Meminta makan kepada Allah. Ketika seorang berusaha, nah, bekerja dalam rangka mencari rizki dan keutamaan Allah tabaraka, keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu juga meminta makan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah, setelah Allah memerintahkan untuk sholat Jumat, mendatangi Jumat bersegera ketika ada panggilan sholat Jumat, setelah itu Allah mengatakan apa? Fa'idha qudiyatis sholat fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sholat Jumat telah selesai, maka fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtahu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu maksudnya adalah apa? Berusaha, perintah untuk berusaha, bekerja untuk mencari rizkinya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka menunjukkan kepada kita pula, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup seseorang itu minta makan berdoa saja kepada Allah tanpa berusaha. Berusaha itu termasuk meminta makan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah memerintahkan, فَإِذَا قُلِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَوُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sholat Jumat telah selesai, maka bertebarlah di muka bumi dan carilah keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Nah, karena ada sebagian orang-orang sufi tawakal saja. Nah, gak usah bekerja, tawakal kepada Allah, pasti diberi Allah makan. Nah, pakai filsafat cecak ya maksudnya ya. Cecak itu. Padahal cecak pun juga berusaha. Ada bukan nunggu saja di apa di dekati apa namanya apa hewan-hewan itu didekati pelan-pelan dia guyur terbang ke sana pelan-pelan lagi berusaha dia. Nah sampai ada contoh ini Ustaz Rijal itu di balik mimbar, ingat ya, balik mimbar tawakal balik mimbar, kalau waktunya Allah beri makan apa dapat makan, nggak usah bekerja di masjid, dia sembunyi di balik mimbar. Ingat ya, ternyata di balik mimbar nggak ada yang tahu siapa yang ngasih makan, nggak ada yang tahu, sembunyi kelaparan, dia kelaparan nggak ada yang tahu, akhirnya berdehem, dia berdehem orang tahu baru dia kelaparan. Usaha nggak berdehem itu? Usaha berdehem. Nah, kamu nggak berusaha sama sekali, nggak ada yang tahu kamu di situ. Ikhwanul rahimani wa rahimak. Ini namanya orang-orang sufi yang salah memahami tawakal. Tawakal, kata tawakal itu bergantung hati kepada Allah. Nah, fokuskan, sangat percaya, gantungkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kurang berusaha kita untuk tidak kurang. Walaupun kita sering lalai, seringnya bergantung kepada manusia, tapi itulah tawakal. Nam as-siqatu billah, al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah. Fijal bil manafi wa daf'id dar, dalam rangka mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ma'ati katibih, disertai dengan percaya yang penuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terus ma'afi lil asbab, bersamaan menjalani sebab. Itu makna tawakal yang disebutkan oleh para ulama. Maka sering kita sebutkan tentang orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang salah, dua pihak yang menyimpang memahami tawakal, ada yang berlebihan, ada yang berkurangan. Ada yang sampai enggak mau berusaha sama sekali, gantung saja kepada Allah. Kayak contoh yang tadi, ada yang tidak bergantung kepada Allah, cukup berusaha, bergantung kepada apa? Kecerdasannya, bergantung kepada kepintarannya, manajenya dan seterusnya tanpa ada sandaran kepada Allah. Maka itu juga itu juga salah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka gantungkanlah kita kepada Allah tabaraka wa taala, jangan sampai kita bergantung kepada diri kita sendiri, dikarenakan pada asalnya kita semuanya adalah lapar kecuali orang-orang yang Allah beri makan. Tadi semua apa yang datang kepada kita dari makanan-makanan itu yang menumbuhkan semuanya adalah Allah. Tidak ada kita semua yang menciptakannya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Panjang ya. Nah, sudah lewat sejam. Nah, insyaallah faedah yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga faedah yang kita sampaikan bermanfaat, terutama dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka menuju Allah tabaraka wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amalan pahala yang diterima di sisi Allah tabaraka wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.